وشكر الله جل وعلا على ما من علينا من نعم عظيمة كثيرة التي لا تحصى كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال جل وعلا أيضا وما بكم من نعمة فمن الله. Senantiasa kita memuji Allah Ta'ala dan bersyukur dengan setinggi-tinggi syukur atas segala karunia Allah Ta'ala yang Allah curahkan kepada kita semua yang begitu banyak dan begitu agung yang kita semua tidak akan mampu menghitung dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan semua itu adalah datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada diri kita semua, pada seluruh makhluk, melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, setelah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak lupa kemudian saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para ikhwah dan khususnya para pengurus daurah yang mubarakah ini yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu dua kata sebagai nasihatan li walakum, sebagai nasihat buat saya pribadi dan kepada antum sekalian, kepada kita semua yang memang agama kita dinul Islam dibangun di atas an-nasihah. Sebagaimana dalam hadis Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu nasihat, kata Rasulullah. Beliau mengulangi tiga kali. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk para seluruh kaum muslimin. Demikian barakallahu fikum, agama kita adalah sebagai agama yang dilandasi dan dibangun di atas an-nasihah. Oleh karena itu barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menasihatkan kepada kita semua, yang pertama untuk senantiasa kita berbekal dengan takwa Allah, karena itulah sebaik-baik bekal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada kita sekalian untuk selalu berbekal dengan takwa Allah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita semua di hari esok, yaitu di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul hasyr yang kita semua insyaallah sering mendengarkan, bahkan telah menghafalkannya. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah. Kemudian Allah mengulangi kedua kalinya. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah maha memberitakan dari apa yang seluruh kita amalkan. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah ta'ala mengkhususkan seruannya kepada kita sebagai kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran Allah ta'ala terkadang menyeru segenap manusia, ya ayuhan nas. Dan terkadang Allah menyeru khusus bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan para ulama kita, seruan kepada orang-orang yang beriman adalah seruan tasyrif wa takrim, seruan pemuliaan dari Allah Ta'ala dengan menyebutkan sifat keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan di sini, mengandung isyarat bahwa kita semua orang-orang yang beriman, keimanannya bertingkat-tingkat. Terkadang keimanan itu naik, menguat, bertambah, dan terkadang pula berkurang, menurun. Maka Allah Ta'ala menyeru untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang pada posisi keimanannya sedang naik, posisi keimanannya sedang baik, maka istiqomalah di atas keimanan, di atas amalan-amalan soleh tersebut, sampai engkau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang menurun keimanannya, berkurang, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah engkau takut akan kemurkaan Allah, akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah jalla wa ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dari definisi at-taqwa, antaja'ala bainaka wa baina adzabilah wa baina iqabilah wiqayah, yaitu agar engkau membuat dinding pemisah antara dirimu dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi takwa. Dan definisi yang paling sempurna adalah definisi yang dijelaskan oleh Imam Talq Ibni Habib rahimahullahu ta'ala, tabi'iyun jalil. Beliau mengatakan, takwa Allah adalah imtithalu awamirillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Wajtinabu nawahih ala nurim minallah takhafu min iqabillah. Yaitu, engkau menegakkan seluruh perintah Allah di atas cahaya bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan harapan mencapai keridhaan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah jalla wa'ala di atas cahaya bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan takut akan kemurkaan dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi takwa yang paling sempurna, barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala mengulangi yang kedua kalinya, wattaqullah. Ini sebagai ta'kidan minal awal atau minal ula, sebagai bentuk penguat dari seruan Allah yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yang menunjukkan kepada kita sekalian, barakallahu fikum, bahwa benar-benar takwa Allah adalah merupakan sebaik-baik bekal bagi seluruh kita kaum mukminin. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha memberitakan dari seluruh apa yang kalian amalkan. Menunjukkan bahwa tidak ada satupun apa yang kita lakukan dari amalan-amalan, baik amalan soleh ataupun amalan toleh, amalan yang baik ataupun amalan yang buruk, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya, dan Allah Ta'ala akan memberitakan di yaumul qiyamah. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyingkap seluruh haqa'ik, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Ta'ala. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sebagai faidah dari nasihat dan wasiat yang singkat ini, barakallahu fikum, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkait dengan hisab di yaumul qiyamah, yang di mana hari itu tidak ada yang tertutupi, semuanya tersingkap dan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita setelah fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amalan-amalan kita, dan khususnya amalan-amalan yang tersembunyi, barakallahu fikum, yaitu di dalam kolbu, amalan-amalan kolbiyah, maupun amalan-amalan yang nampak dari amalan-amalan al-jawarih, anggota badan, semuanya akan disingkap oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Man nuqisha hisabuhu faqad halak." Barang siapa yang dihisab, didebat hisabnya oleh Allah Ta'ala di yaumul qiyamah, maka sungguh dia akan binasa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, 'Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira'?" Bukankah Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang diberikan catatan amalannya di hari kiamat kelak melalui tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi engkau mengatakan, "Ya Rasulullah, faqad halak." Semua yang dihisab, didebat hisabnya, pasti akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, innama huwal ard." Hanyalah yang demikian itu adalah al-ard. Al-ard adalah penampakan. Di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan seluruh amalan hambanya di hadapannya, bahkan hamba itu membaca, melihat dari catatan amalan itu. Sehingga ketika dia melihat seluruh amalan-amalan yang pernah dia lakukan, maka tentunya kita semua pasti merasa binasa, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Apalagi terkait dengan, seperti yang saya katakan, amalan dan ucapan dan amalan kolbu yang tersembunyi, barakallahu fikum, yang hati ini berbolak-balik, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Selalu kita mengulang-ulangi, barakallahu fikum, karena memang hati ini berbolak-balik dan berat untuk di jaga, untuk dipelihara. Oleh karena itu, tidak sedikit para ulama a'immah kita mengatakan bahwa asyaddu ma alajtu syai'an ma asyaddu ma alastu syai'an ashaddu minni min qalbi. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku benahi, untuk aku mengobatinya, melainkan kolbu, hatiku. Barakallahu fikum. Maka di yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan semua. Dan hamba itu akan membaca dan melihat catatan amalannya, sehingga dia pasti merasa binasa. Tetapi dengan keutamaan dan rahmat dari Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melongo hati-hati hamba dari hamba-hambanya yang masih memiliki kebaikan, yang masih memiliki tekad. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala maha memaafkan dari hamba-hambanya, sehingga rahmat Allah mendahului dari sifat kemurkaannya. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, kata Allah. Akan tetapi, hamba-hamba yang mendapatkan siksaan Allah, tidaklah Allah menyiksa melainkan dengan keadilan dari Allah ta'ala. Yang Allah memang melihat bahwa hamba itu pantas untuk disiksa oleh Allah dan tidak dihapuskan dosanya, sehingga dia harus mendapatkan balasan. Barakallahu fikum. Maka demikian, barakallahu fikum, seperti apa yang difirmankan oleh Allah ta'ala di dalam Al-Quran yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada golongan orang-orang yang diterbangkan catatan amalannya dan dia terima melalui tangan kanannya. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi ini adalah nasihat yang saya khususkan yang pertama dan utama untuk saya pribadi, barakallahu fikum, dan kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi bimbingan kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agama Allah ta'ala, di atas siratal mustaqim, di dalam akidah kita, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam muamalah-muamalah kita, dan di dalam seluruh perkara-perkara dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna ini. Semoga Allah ta'ala membimbing kita semua sampai kita menghadap kepadanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.